Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabak, nasilil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. An Abi Amrin Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qal kul amantu billah summa istaqim. Rawahu Muslim. Ashabal badila para kiai, para habaib, para sesepuh, binisepuh, sedaya kemawon ingkang sangat kula mulyakaken saha kawula taati. Bapak Musbika Kecamatan Winongan, wabil khusus Bapak Camat, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Hadirin sidang jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di siang yang penuh berkah ingkang sangat kula mulyakaken saha kawula hormati. Alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken menangi Ramadan. Amin. Kuat poso. Amin. Kuat traweh. Duwe sangu kanggo jagane poso. Shalawat salam monggo kita aturaken dumateng ngarsa dalem junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi iringan donga sing susah kula dongaaken enggal-enggal dipun bungaken kali Allah. Sing sakit kula dongakno enggal-enggal mutomba. Sing uripe soro ekonomine marat-marit, awak loro-loron, rumah tanggae ruwet, padus dipun dahar mawon kangelan, kula dongaaken enggal-enggal dipun jembaraken kali Allah. Kan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adad. syahadat fi ilmillahi salat ta'imatan bidawami mulkillah. Alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umuri, tambah sempurna iman lan agamoe. Tambah noto dikiri, ake istighfari, ake solawati. Panjenengan pejah sak waya-waya kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam. Beto kendero husnul khotimah. Monggo ngaji sak madya nduk sandinge waline Allah nggih. Niki mangke kula beda kali ceramah biasa iki nduk sandinge waline Allah. Sampeyan kudu cerdas ngrungokno niki. Password pagi ini, kata kunci pagi ini, sebutir kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang yakin dan takwa lebih unggul daripada segudang ibadah yang dilakukan oleh orang-orang bodoh yang tertipu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sepuluh dina kepungkur kula didayoi wong winongan. Tiang pundi? Nama RHS. Medayo nami kiai lembean tangan luru alias gak ngopo-opo. Ngomongnya wah. Goblok kula tambah iring lagi. Ya Allah. Pertanyaan iku kata cuma sing kula angkat di pagi ni situ mawon. Gus. Napa wali-waline Allah niku mboten gadah wedi, mboten gadah susah. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo, monggo, Yai, monggo. Monggo. Kula ulangi nggih. Banyane momong wong awam kudu sabar. Napa wali-waline Allah niku mboten gadah wedi, mboten gadah susah. Dijawab napa tinggal muli niki? Wali-waline Allah niku mboten gadah wedi, mboten gadah susah. Polae tauhite bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Polai tauhid bener. Jadi nek kula kali jam kok susah. Dudune nek tauhid kurang pas. Bojo meteng maneh wedi. Dolar muda wet. Anak cili-cili insyaallah wedi. Muga-muga napa sing kula aturaken wonten siang niki dadi ilmu sing manfaat. Bisa dilanjut? Umur manusia bukan miliknya. Umur yang digunakan hidup bersama Allah itulah umur manusia yang sebenarnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai durung mesti wong tuwek mate dilek sing enom mate kari durung mesti, karena umur manusia bukan miliknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Stop, desa pidato kula. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah ibn Busrin radhiyallahu an anna a'rabiyan qal ya Rasulullah man khairun nas qal man tala umuruhu wa hasuna amalu. Rawahu Tirmidzi. Ada seorang badui berkata, ya Rasulullah, iki yaknya yak nida, yak memanggil, ya Rasulullah, man khairun nas, siapakah manusia terbaik itu? Sinten Kanjeng Nabi, menungso sing terbaik niku sinten? Mendengar yang demikian, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, qal man tala umuruhu wa hasuna amalu. Rawahu Tirmidzi. Manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan Allah berkenan menjadikan kita semua panjang umurnya dan bagus amalnya. Allahumma. Bisa dilanjut. Makna panjang umur wonten dawuh Kanjeng Nabi menika dulur, bukan ditentukan berapa lama kita hidup di dunia ini. Duduk 100 taune, duduk 90 taune. Tapi makna panjang umur pada hadis ini sangat ditentukan seberapa banyak prestasi dan amal soleh yang kita kerjakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bijak bersemboyan, gajah mati meninggalkan gending, macan mati meninggalkan belang. Masa kita mati hanya meninggalkan janda dan utang? Semoga kita mati meninggalkan nama baik, prestasi dan prasasti. Allahumma shalli ala Muhammad. Tafadhal Habib. Bisa dilanjut. Sama cadar juga hilang. Bisa dilanjut. Gelasi wong umum, gelasi wong awam, nuwun sewu, gak perlu dipidatui dawa-dawa. Gelasi wong umum, gelasi wong awam, sing penting dicuntui. Gak perlu kakean dipidatui. Ngono Gus Mujib. Lebih-lebih hari ini kita sedang dilanda krisis keteladanan. Mencari sosok figur yang layak dicontoh dan diteladani. Laksana mencari sebutir berlian di tengah-tengah samudra yang sangat luas. Nek bahasa kene lah tola-tola tok. Golek uang sing patut diconto dinan iki angel, Pak. Kaya dene golek siji berlian di tengah-tengah lautan. Understand? Mulai dibutuhno khol ngene iki. Kalau gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, Semoga kita mati meninggalkan nama baik, prestasi dan prasasti. Sopo gelem ngekoli wong nek wonge gak duwe prestasi? Tumon sampean ana wong ngekoli kusni kasdut. Lha niki wong cerdas iso ilmu, Pak. Kira-kira kula kali sampean mati dikoli koyo ngene nggih. Ayo, sampean jawab iya, tak kili bathuk sampean. Simpel mawon. Nek gajah mati meninggalkan kading, macan mati meninggalkan belang. Semoga kita mati meninggalkan nama baik, prestasi dan prasasti. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Di siang penuh berkah ini, saya mengangkat sekelumit manaqib dua ulama besar pada zamannya. Mudah-mudahan seluruh yang hadir mendapat percikan keberkahan. Pertama, saya mengangkat sekelumit manaqib beliau Imam Nawawi. Sinten? Imam Nawawi itu maaf, umurnya hanya 45 tahun. Beliau wafat meninggalkan nama baik, prestasi dan prasasti. Beliau meninggalkan 350 lebih karya ilmiah yang sampai hari ini dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia, lebih-lebih oleh umat Islam Indonesia, khususnya kalangan pondok pesantren. Contoh ada Arba'in Nawawi. Apa Pak? Ada Riyadus Solihin yang terkenal sarannya namanya Dalilul Falihin, menjadi kitab idola yang sering dibaca Al-Walid Al-Makmurlah Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Tiap minggu pagi itu baca Dalilul Falihin, syarah dari Riyadus Solihin. Understand? Lamun sampean gak ro kitabe ro jenenge tok insyaallah barokah. Ada Al-Adhkar. Iku nek karangan Imam Nawawi tak terangno kabeh. Mboten ceramah khol, ceramah daftar kepustakaan namanya. Umure mek 45, wafat meninggalkan nama baik, prestasi dan prasasti. Beliau Imam Nawawi, iki lho ngono. Cekak rugi kolat waktu teko ya. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam amalia. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit berbicara, banyak tafakur, banyak mujahadah, banyak taqarrub kepada Allah, banyak berzikir dan banyak membaca solawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarik garis lurus seret, cek cepet sama sandingi wali. Ya rada sukan mulai niku, sama sandingi wali ya. Cuma tugas. Kulan mau sekedar melaksanakan tugas. Diterusno niki. Diterusno. Tarik garis lurus set. Ojo percaya ana wong alim. Apa mana bisa mencapai derajat kewalian nek wonge gak duwe kelakuan istiqomah. Cukup iki mawi ndo iki. Ojo percaya ana wong alim, apa mana mencapai derajat kewalian nek wonge gak duwe kelakuan istiqomah. Ya apa wong ini sok miber gak ilar. Sampeyan gak usah moro taslim, moro yakin, wong burung saja bisa terbang. Ya apa nek wong iso melaku dukuri segoro, sampeyan gak usah taslim pemane tunduk. Wong ikan saja bisa berjalan di air. Ngene mboten? Apa mane wong iso mangan beling, iku jarang kepak. Saya kaya wong masya Allah macam-macam ya Allah. Nek boten terang lo ngene iki entek umat kita niki. Rontok tauhite. Jebol prinsip keyakinane. Mulai kula terang lo. Aja percaya ana wong alim. Aja percaya ana wong bisa nyampe derajat kewalian nek wonge gak duwe kelakuan istiqomah. Apa maneh nek wong iku doyan mangan, ngono nggih? Doyan turu, doyan ngomong alias gedap. Ka ono wali gedap terus ka ono. Serius kula ngomong. Biasa wali-wali ni Allah iku nek dawuh kinaya-kinaya. Isaro-isaro. Sing nek ngomong blak-blakan kan makelar, Pak. Serius. Kula niku tuwuh nderekno ngoten-ngoten niku masyaallah. Kula teliti kula niku. Oh, nek wong. Mboten saged wong kain-kain kalih kula, kula niku keliling donya, Pak. Nek ana wong saleh nduk Irak kula-kula parani. Umum ana wong hebat nduk masyaallah Damaskus kula parani. Rata-rata wong sing mencapai derajat kewalian sedikit makan, ngono nggih? Sedikit tidur, sedikit berbicara. Banyak mujahadah, banyak tafakur, banyak berzikir dan banyak membaca selawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong selawati durung ngentekne tasbih siji ngaku dadi wali. Tasbih iku entek tuh gawe wiritan, masyaallah mari kenduren amis nyekel tasbih digondol tikus tasbih. Pak. Bahasa-bahasa kene kudu ngerti sampean. Wong durung ngenteni tasbih siji rumangsa dadi wali, wali wator. Kulo ono wali wator ngono. Wanaku indi dirhamun wali watorun. Multazamun bihi taqaddumul khabar. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Dua Imam Syafi'i bin Idris. Seorang ulama besar pada zamannya. Seorang mujtahid mutlak. Panutan kita dalam bidang fikih. Beliau hanya berumur 54 tahun. Kebalikane, nek Imam Nawawi ku 45, Imam Syafi'i 54. Wong mriki kan biasa pinter-pinter malik-malik ongkong ngono. Oh iya wong winongan paham kula. Wong winongan jak tahlilan muni, yasinan muni, manakib jos, tapi kupluke ana kupon. Kula ngomong ngene kok ana wong iku diungak kupluke. Insyaallah lah, insyaallah sepuro kabeh lah. Menyene seorang kiai kudu iso gawe keteduhan. Bisa memberikan keyakinan, gak oleh kiai meden-medeni wong. Tuntang kol mulai ceramai meten-meten. Anak-anak ketahuilah di kuburan ada kula jengking, ada kelabang, ada ular. Nek ceramamu modele ngono, umat tidak semakin mendekat kepada agama, justru lari kepada agama dari agama. Pak, nanti kiai nek wis munggah podium wani ceramah di muka umum. Itu harus dilengkapi seperangkap ilmu yang cukup untuk ngerti sejarah, kudu ngerti sosiologi, kudu ngerti psikologi masa. Nek usum wong susah-susah, panene gagal, parine dindekno tikus, mubalek kok aja nerangno sedako. Masih ayatnya bener hadisnya sohe, karena tidak cocok dengan kebutuhan yang mendengarkan, dakwah akan gagal dengan sendirinya. Percaya? Lu serius? Mulai seorang mubalek tidak sekedar cerdas menguasai fikih akam, juga harus menguasai fikih dakwah. Beda fikih akam dengan fikih dakwah itu beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikai contoh ah. Tak kai contoh sampean sing cerdas ya. Ngaji nduk sandinge waline Allah. Kula niku tau di wis dilon wong kuat atas batu kula ngono mawon. Kula iku tau dibarani Piti Surabaya. Iku korban sapi siji wonge jumlahe 8. Wong 8 korban sapi siji. Ngono ya. Iku disenengweni karo kiai-kiai mubalik-mubalik Surabaya gak dadi karo dasari karo kitab ing roba hukum. Melayu teng kula nduk tulangan. Dadi. Jangan mengambil wilayahnya Allah. Insyaallah dadi. Seweneng pitine. Tak takoni. Ko. Iki sapine gedhe apa cilik? Oh gedhe ae. Iki besok kok tumpakan sampean nduk dina kiamat. Supaya sampean munggahi gak kangelan kok. Sampean pasang ngondo. Napa ndo iku? Tukokno wedhus itu engkas. Sing kanca-kanca kula manggahi fikih akam, kula nggih fikih dakwah. Dadi do Islam iki gak ono kaku. Kudu luwes. Kudu luwes. Understand? Wah diarani ngrobah hukum gawe kita penyar kula meneng. Mboten ora kula ni ngomong mualaf iki wong tas-tasan mlebu Islam iki. Nek dikai kereng-kereng ngeblayu temenan, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham sampean? Dadi wong 8 oleh kurban gawe sapi siji, tapi kudu dipasang kondo. Ditukokno wet. Ayo. Golek no kiai sing wani ngarani gak oleh ngene. Engrene wonge kejawab kesulitane atine nrimo. Ngomong ini mun saja yai wedhus itu, wedhus RW tak tebak. Coba. Hanya beda pendekatan mawon. Paham nggih? Jare wong Jawa wong nek wis kene atine, sembarange dikekno. Mulai sentuhan hati gak cok uang duwe, Pak. Ya wis padha mondoke, padha mubaleke, belum tentu Pak sama punya sentuhan hati. Kadang-kadang wong alim tapi kasar. Sopo gelem ngrungokno ceramahe wong kasar, wong kita tapi gambare macan. Beluai wong. Dadi kudu cerdik. Kudu cerdik. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau Imam Syafi'i umurnya 54 tahun. Beliau wafat meninggalkan nama baik, prestasi dan prasasti. Beliau meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang sampai hari ini dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia, lebih-lebih umat Islam Indonesia, khususnya kalangan pondok pesantren. Beliau sedikit makan, sedikit tidur, sedikit berbicara. Banyak tafakur, banyak mujahadah, banyak berzikir dan banyak membaca solawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dalam bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu awan khatam Al-Qur'an sekali, malam pada solat malamnya mengatamkan Al-Qur'an satu kali. Top napa mboten? Padahal luk winongan ngene masyaallah 30 juz digeroyok wong rong desa. Entek kolok 300 dandang lho durung rat. Salat malam Imam Syafi'i ngatamno kolok 30 juz. Tatkala beliau pada usia 6 tahun, beliau sudah hafal Al-Qur'an 30 juz gak mbrebet. Siji karo wong Minongan, wong Tulangan Sidorjo, maca Watini kesasar nang Wal Asri. Bayang. Tatkala beliau Imam Syafi'i berumur 11 tahun, sudah menguasai muwatoknya Imam Malik. Top napa mboten? Markotop. Top. Bahkan sering Imam Malik bila ditanya oleh seseorang, ditanya oleh jamaahnya, pengikut-pengikut setianya, tanyalah kepada Syafi'i, tanyalah kepada Syafi'i. Saking tawadu'e Imam Syafi'i, iki sampeyan digaris bawah ya. Nek ditakoni telung perkara, Imam Syafi'i mau jawab siji. Sing loro dijawab la adri, la ilma lana. Allahumma sholli ala Muhammad. Wabet Mas sik Mas. Wong nek wis kiai duwe pengikut ditakoni ngomong gak iso gengsi. Kadang-kadang jawabane digolek-golek pokoke jawab. Dadi nek ditakoni tulung perkara Imam Syafi'i dijawab siji. Sing siji jawab la adri, aku gak ngerti. Sing siji jawab la ilma lana, aku gak duwe tentang ilmu soal iku aku gak ngerti. Meneh gak dijawab. Ini sebuah edukasi, itu edukasi ya Allah. Ini sebuah pendidikan pentingnya tawaduk di dalam mengembangkan ilmu dan menyampaikan ilmu supaya tidak tercemarkan dengan keangkuhan dan kesombongan. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Muga-muga tadi keterangan sing manfaat. Bisa dilanjut. Iki intine kol ya. Barang siapa ingin menjadi orang besar, yang sering membaca sejarahnya orang besar. Barang siapa ingin menjadi orang soleh, yang sering membaca sejarahnya orang soleh. Survei membuktikan. Beberapa penelitian ilmiah telah menemukan bahwa apa yang dibaca seseorang mempengaruhi sikap, mental, dan kepribadian seseorang. Nek sing diwaca apik, ada peluang menjadi orang yang baik. Tapi nek sing diwaca barang rusak, ada peluang menjadi orang rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa ditingkatkan satu strip? Eman ngumpuli jamaah niki? Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu pertamanya Allah telah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengusung revolusi ilmiah pertama di jagat raya ini. Rata dukur ini. Mosok kula teko Sidorjo ditak tekokno rene nirangno paslon, upase ana alun-alun. Bima kelawan barang. Jadi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini mengusung masyaallah revolusi ilmiah pertama di jagat raya ini. Ayat inilah yang mengangkat harkat martabat bangsa-bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab. Ayat inilah yang membuka moto ning donya sing picek dadi melek. Allahumma shalli ala Muhammad. Tarik garis lurus red. Ojo percaya ana wong alim manakala miskin baca. Lebih-lebih tidak pernah membaca Al-Qur'an. Cukup iki kholi wali cukup. Ojo percaya ana wong alim apa maneh iso mencapai derajat kewalian manakala orangnya miskin baca. iku tok dukun iku lenggak nek diterusno. Diterusno iki. Bahkan sering saya sampaikan dalam ceramah, dalam tulisan, dalam seminar, dalam dialog untuk mengukur kemajuan sebuah bangsa. Lha kene. Untuk mengukur kemajuan sebuah negara, sebuah masyarakat, tolo ukure bukan banyaknya pabrik, bukan banyaknya hotel, banyaknya tempat hiburan, tapi tolo ukurnya ada empat. Satu, kualitas pendidikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maju dan tidaknya Indonesia, jaya dan tidaknya bangsa kita, jaya dan tidaknya masyarakat Pasuruan sangat ditentukan kualitas pendidikan yang ada di Pasuruan saat ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngomong bab pendidikan mboten sakit lepas ngomong masa depan itu telung perkara. Cek oleh barokah wali iki ya. Tak terangne ya. Siji, ngomong pendidikan tidak bisa lepas berbicara tentang masa depannya bangsa dan negara. Ngomong pendidikan tidak bisa lepas berbicara masa depannya agama. Ya apa Islam 30 tahun singkat ini teko? Ya apa Islam 50 tahun singkat ini teko di Pasuruan? Gak perlu disensus, cok omai santri dileboni, situ gak usah. Tolok ukurnya yang cerdas, cukup kita lihat kualitas pendidikan Islam yang ada di Pasuruan sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai ana wong duwe pikiran aneh-aneh. Ngarani nek Indonesia 2030 bubar. Goblokku tak iring nek. Syutingen le. Dadi ana wong duwe pikiran aneh-aneh nek Indonesia 2030 bubar, saya jawab. Sayalah orang yang pertama yang tidak setuju dan saya tentang. Insyaallah Indonesia 2030 semakin jaya dan sejahtera. Dibuktekno kula ngomong. Dibuktekno. Berdasarkan survei Alfara. Wong nek gak survei gak mantep, Pak. Nek biyen niku media iku kembang, menyan, Yuswa, ro Yuswa iki. Sing sumet-sumet kono, klenteng-klenteng lho. Saiki media ya iku, Pak. Survei riset itu apa mana yang survei gue salih titis pak survei gue margin error gue 1% yang pilkada Pasuruan ini gimana gue yang nyebar no, insyaallah 600 saja 600 sebaran bisa nonton lo sama ini ajib gak boleh sama ini bisa insyaallah dan ajib ini bisa insyaallah top niki mbon Pasuruan niki wong masyaallah calon wakil bupati kiai top iki topan mana asal nek salaman mbek kula nok lemek Pak tambah mubeng nurut sulfi alfara ditutno ah wong sing gelem maulid nabi tak terang niki. Insyaallah do Indonesia iki mencapai 91,2%. Sisanya anti maulid. Bagus. Sama ini pidato ah. Loh, kiai top niku, Pak. Nek sampeyan pidato kebenaran kula pegel. 91,2% wong sing gelem maulid nabi. Sisae anti maulid. Niki survei dilakukan oleh Alfara insyaallah awal Maret 2018 ini. Wong sing gelem tahlilan yasinan mencapai 87,4%. Pak. Pira, Pak? Enggak patek cerdas jare. 87,4%. Sisai anti tahlil. kitabe gambar macan di saya. Sing gelem ziarah nang makam wali, ziarah ke ulama 59.8%. Lah iku kudu digenjot iki. Iku kudu digenjot, mulai kalah karo mall lho. Mulai kalah karaoke. Dadi santai-santai saiki mulai ada pergeseran nek remek kait goleki Mbak Semendi. Iki dulia-dulia ta elingno. Kula ngene eling ngomongi Gus Dur. Kula iki ngomong mbek Gus Dur ngene. Ngene Gus, ditenono. Napa Gus? Nek kuburane wali-wali ora wame atuh ziarah. Iku ndudune umat iku susah. Bener tesis iki arek. Ngene wong syariat wong umum iku geleme balik nang Allah ngenteni digiring pira-pira tekani coba sing kaenak. Niku diteliti Pak sing gelem kunut, sing gelem ziarah kubur komplit nek tak terangno iki wong terangno kok kula. Mulai nek Indonesia diramal 20-30 bubar. Mboten nyambung. 20-30 Indonesia semakin jaya dan sejahtera. Polae di republik ini masih banyak masyaallah ahlullah. Masih banyak orang yang istiqomah dalam iman. Jake wong sing rokok jujut, jake wong sing maca selawat, jake wong sing maca rotib, jake wong maca Quran, barokai Allah sing teko langit teko bumi disok di republik tercinta ini, lebih-lebih Pasuruan. Pasuruan iku tepak sing gak dikoli masyaallah punduke rayap tok. Sidoarjo gak nututi, kal Solo niku separuh lebih wong Pasuruan. Kula nek teko nang kal Solo lho gak butuh wong Solo blas wong Pasuruan kan. Kadang-kadang ekonominya berat, Pak, nglumpukno sama 6 bulan setahun kepengin kal Solo. Nyeleng. Sing wong Solo dhewe dodol cewek. Dodol batik. Kula ngomong ini, iki wani ngomong ini, wani tanggung jawab kenyataane ngeten. Ayo jangan dicoba aku ngomong ini. Ojo dibantah kenyataan. Kula mboten sekedar maca kitab-kitab sing ono bubet timbang. Sing kula maca kitab-kitab realitas. Hadi Pasuruan sing koyo ngene iki masyaallah, barokah khol, Pak. Noto aman insyaallah. Insyaallah bupati ini aman. Ga ono KPK ide-ide. Barokah khol. Sayangi nanti bupati ini. Salamku Gus Mujib teng pundi niku bupatine. Lho kula niki objektif Pak ning ngomong Pak. Yo disempatno wong kole wali. Disempatno lah. Nurut repot kan kula. Apa maneh nurut hitungan kalkulasi ekonomi, ngaji kol-kol ngene gak ono duit. Lho dikandani kok gak ngandel. Bojoku lho Pak, putrane Mbak Jasim lho Pak. Sampeyan ojo ndelok anu Pak, ojo ndelok macam-macam Pak. Sing dikholi waline Allah Pak. Mbok kon ngomongi ling wali ya, Dik. Ketep kula budal. Padahal tas dugi niki. Bayang lho. Pak. Pun tak. Kula eling tesise seorang penyair top di kalangan kita, Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi pernah berkata begini, bila anda sakit, pergilah ke dokter. Bila hati anda sakit, pergilah mencari kekasih-kekasih Allah. Lah kula mriki wau mboten kae pidhatus sampeyan niki masyaallah. Banyak niku nek hormat sing dikholi, Pak. Nek ndelok sing panitia. Saestu ningali sesepuh Pasuruan niki. Sengaja kula mboten ngomong manakib sinten Mbak Semendi, saya khawatir melahirkan resistensi walaupun saya menguasai sejarah beliau. Niki pesene bapak kula, bab sejarah wali nek ratusan tahun nak, ojo gampang kamu bicarakan di muka umum. Boleh jadi sing kon ngomongno gak diterima wong, sing kon weruhi ora padha karo diterima wong sing rungokno. Kula didedes kaya wak mas-mas niki. Malah kula kei alamat tak kei bocoran iki bundelane nek sampean kurang yakin sampean nang insyaallah keraton dhewe nek perlu tak gawani surat sapa iku saya semendi Understand? Mpun teko lali masyuri tadi fitnah sapa? Kiai gak untune gua. Dawang gen dawa. Iku kiai sing pinter bal-balan iki, Pak. Dawang masyaallah. Kula niki duwe kenangan tau bal-balan nduk gondang wetan lho, Pak. Final musuh lare mriki ngrebon Nariman iki, Pak. Sareme aku bedes melok. Insyaallah musuh pondok kula gelandangi dhewe. Ana bukaan bola teko kanan tetak set balang mlebu. Mbok mlebu menen tawur. Gak jam mulai. Iki bal-balan tak gelut ya. Mulai jam mulai, Pak. Yo ketepaan do bukaan bola cek kula pas arahe bola iku pas lep balang. Tawur mlebu nang lapangan padha tata. Insyaallah tak dongakno sugih kabeh iki. Bisa dilanjut? Belajarlah ikhlas dalam beramal. Ingat sikol diri ya. Tulisan, belajarlah ikhlas dalam beramal. Karena keikhlasan bagaikan mata air jernih yang menyuburkan. Orang yang berhati ikhlas bagaikan tanah yang subur. Sekecil apapun benih kebaikan akan mudah tumbuh dan berkembang. Uangnya nek ikhlas temenan, Pak. Ditanduri Quran ya cukup Quran, wong kaya dene tanah sing subur. Ditanduri salat dalu ya cukup salat dalu. Istilah saya sering saya sampaikan, uang iku nek ikhlas temenan, hatinya mudah tergerak mendekati nilai-nilai kebajikan. Dijak nglakoni apik yo enteng yo gampang, gak ono sambat, tidak merasa ada beban. Orang yang berhati ikhlas, hatinya ada ruang kesediaan dalam menerima nasihat. Duh ati ini kono kapling panggonan sing gampang nimo pitutur. Gadeng den turini Habib Al Mukarrom Gus Kiai masih wong ngarit sing nuturi, nek pituturi bener bakal mlebu nang atine sing dituturi. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang berhati ikhlas akan terasa sakit bila kena goresan-goresan pisau kemaksiatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang berhati ikhlas. Ketahuilah ikhlas itu letaknya di hati, bukan di kaki. Kepada hati manusialah pandangan Allah tertuju, sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu dan hartamu, dan tetapi Dia Allah senantiasa melihat hatimu dan amal-amalmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saestuni pun Gusti Allah mboten ningali rupa kula lan panjenengan, donya kula lan panjenengan. Ananging Allah senantiasa mirsani mana kulolan panjenengan lan amal-amal kulolan panjenengan. Saking setunggil dawuh Kanjeng Nabi menika, kula nemokaken wonten 70 pelajaran berharga yang dapat diambil. Di siang ini cukup saya ambil satu saja, yang 69 tahun lagi mohon diundang kembali. Nah, Mas, diundang mana tahun mana? Mungkin Sony kula mboten janji kula gawakno teko Sidorjo. Niki mboten ngangkat, Pak. Jumlah wonge karo Sony mboten ngangkat. Iki kudu dikono Sidorjo. Pasuruan wis gak ono iki. Engko tak kei alamate, tak kei surat, mboten bayar. Sampeyan kei mangan mawon senyetel. Lan dongakno mboten kobong, nek kobong nggih nangis wonge. Niku JBL alit-alit Sony niku masyaallah sak. Wis sampeyan wonten niku. Tapi lep, sebisa dikai seleng ungu wali iku nek konser mesti ga iso nek sedanjane niki dipasang rongset mampun seneng wong ngaji pidatone ya kiai ini boleh cerdas ha nek sawane nyedot ngene iki ya mati ya. Allah niki nek fisike kiai ini mboten kuat geblak nih Pak. Wong iki lapangan, masih ngene kan lapangan daya jangkunya kan iki sampean gawe dandutan, sampean setel tip lebu wanter. Tapi bukan sen untuk bicara niki. Tapi kelas iki winongan wis internasional iki. Kok mboten hormat nang waline Allah nggih mudhun kito awak kula. Niki nek kula peksa pidhato, mungkin ben saged pidhato. Pun saking setunggil dawuh Kanjeng Nabi niki dapat diambil pelajaran satu. Ngono nggih? Wajib bagi setiap mukmin. Wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap santri untuk menjaga, memperbaiki dan membersihkan hatinya. Karena hati yang bersih merupakan perahu keselamatan tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Sedaya sing rawuh kula dongakno dadi santri-santri bersih atine. Padang mripate bagus lakune. Mandi dongane. Sering saya sampaikan boten bosen-bosen. Santri oleh kala rupa tapi kudu menang donga. Santri oleh kala duit tapi kudu menang wirid. Santri oleh kalah pangkat tapi kudu menang tirakat. Nek kalah kabe mondo omane nang podo katon. Nek kalah kabe mondo o tadi santri oleh kalah rupa tapi dungoy kudu menang. Oleh kalah duit tapi kudu menang. Lebih-lebih sepertiga malam sing terakhir yuk sampe totok lawangi langit. Semen buka lawangi langit, ojo buka cewek ae wak. Serius iki, ngono ya ngono tapi ojo. Hidup ini butuh keseimbangan, Pak. Mosok biyen ngurusi ngono. Lho kapan munggah nang langit, Pak? Understand? Santri oleh kalah pangkat tuduh menang tirakat. Lah kula sering ziarah mriki. Lah wong ziarah nang wali mbek rokokan. Jare wali nika ono umat ngene. Kula ilin imut dawuh Imam Junaid Al-Baghdadi, Pak. Sidhuman nggih. Gati tak waca basa Arabe ngaji dadi ya. Nek awakmu ku mara nang wong biasa, dibutuhno tata lahir. Tapi ni awakmu ziarah nang wali-wali ni Allah dibutuh noto tobatin. Iku aku tet sopir kula tawaran niat ono ziarah yo nak. Iki kholi wong gedhe. Kandel barokahe. Aja ndelok panitiae nak. Delok sing dikholi. Padahal sopir kula iku panjenengane sarjana, Pak, ketepaan gelar SPD, sarjana penuh derita. Biasane krowit iki sawah iki kholi wali mboten wani, Pak. Masih dalane enak mboten ngroweng. Ojo jajan nek iki dalane gak enak. Mlaku tak turuti nek iki waline Allah ngoten apa. Ojo nyocot e kon tak sodo. Dadi nang waline Allah iki dibutuhno tata batin. Luwih-luwih jarene wali-wali songo ya Allah, kula disering. Lah wong nyeri masyarakat ziarah nang wali songo gak dielmoni, Pak. Duk bungkul mangan, duk ngampel ngising. Jadi mulai gue tak kena ngising. Ya Allah, jadi santri oleh kalah pangkat tuduh menang tirat. nek nang wali-wali ngene aja di aja mampir teko omah wis ditata. Paham nggih? Kula biyen diwane Bapak Nak, ali kon jane nang wali aja ade ono kesan mampir lah. Kudu kon tata teko omah niku. Metu teko omah iku kudu niatmu bulat ziarah nang wali Allah. Isane ngono kepethuk Nak, Bapak ben ngomong. Kadang-kadang Masya Allah gak iso mule angka sintek mampir nang wali. Alfatet. Pendino kula ketamuan niku wong gak iso mule teko apa neraka teko pundi nduge ampel ya kula riado men jaket mule apa. Sing gagah nang waline Allah. Nggih? Dibodono tata batin nggih? Gelmoni dening tata batin sing sopan. Adab-adab ziarah yo dilakoni, yo uluk salam, ngoten nggih? Ojo jrok-jrok. Kadang-kadang ana wong ziarah nang wali nek digurak niku kada, Pak. Digurak karena tidak ada adab tetep krama. Iki ana bocoran alus iki lho ya. Jane mboten oleh kula. Digurak jane. Jadi musuh wali-wali ngeten iki belum tentu dekat itu jauh, belum tentu jauh itu dekat. Belum tentu ide itu ada itu ide. Insyaallah bisa jauh menjadi dekat. Dekat bisa jauh. Kenapa? Gak sambungi rohani. Paham lho mboten? Belum tentu orang yang dekat itu benar-benar dekat. Ada kala yang jauh itu dek. Pole sinyali ketemu sambung. Jadinya saya ngeklik. Frekuensinya sama. Insyaallah ngerti apa frekuensi? Channel dan modulasinya sama. Belum tentu dekat itu benar-benar dekat karena adabnya tidak dipenuhi menjadi jauh. Ada kalanya jauh bisa menjadi dekat karena sinyalnya sambung dan toto kromoyono. Pokoknya nang wali-wali ini Allah dibutuhno toto batin. Kulo cekap sampeyan kemawon, dungane cek dirungani dulia-dulia semendi mawon. Kulo mboten saged donga. Klambine mawon abang ini. Sampeyan nek donga niku golek wong sing klambine putih ya. Isin kula kali Mbak Semendi. Insyaallah la wali-wali ni Allah iku biasa seneng kelir putih. Anjene kula dudu wali ya klambi abang, Pak. Pun nggih, pun cek diundang cek ditungani sing masyaallah sing klambi-klambi putih sing duriyai Mbak Semendi. Pun ragu mali nek niki termasuk duriyai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten mawon nggih. Insyaallah kula mboten wani dawa nangke melahirkan friksi tentang manakib. Cuma kula takon mawon teng kesultanan masyaallah tasik komplit niki tertulis, tasik komplit tertulis masyaallah saged gunakno jeneng kula takon mriku monggo kula idini diparingi dipenjingi. Tapi aku pesen nek wis nemu silsilahe aja diurupno ge golek wedhus ya. Kadang-kadang silsilah iki golek wedhus aja masyaallah pun masyaallah kaya ide ku dadi ado lebih baik jauh tapi dek. Syukur-syukur yo idak lahir batin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.